السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh yang hadir di Masjid Nur Tauhid, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan oleh Allah SWT hidayah di atas Islam dan Sunnah, nikmat diberikan oleh Allah SWT hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan nikmat yang lain yang sangat banyak yang kita wajib syukuri. Ikhwani fi din, a'azakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma pembahasan kita di sini di poin yang ketiga berkaitan dengan iman. Ketika kita berbicara tentang iman, maka kita akan berbicara tentang Islam, tentang iman, tentang kufur, dan tentang nifaq. Pembahasannya agak panjang karena ini masalah penting yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama tentang Islam. Antum lihat lagi di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di poin yang pertama, di bab yang ke-6, di poin yang pertama tentang Islam. Bab ketika kita berbicara tentang Islam, itu selanjutnya tentang iman, kemudian selanjutnya tentang ihsan. Jadi Islam ada 3 tingkatan, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ketika kita berbicara yang pertama tentang Islam, saya sudah jelaskan di poin yang pertama, nanti dilihat lagi kepada semua yang hadir maupun semua pemirsa TV Raja dan Radio Raja, tolong dilihat lagi itu Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin yang pertama saya ulang karena ini penting, dan ini harus diulang ribuan kali supaya umat Islam tambah yakin tentang agamanya, bahwa agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agamanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya agama Islam. Para nabi, syariat mereka berbeda-beda. Yang dimaksud agama Islam yaitu agama tauhid. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka dari berbuat syirik. Semua nabi, semua rasul. Makanya Islam bukan sekedar ketundukan. Islam bukan sekedar kepasrahan. Tapi Islam, untuk melihat di poin yang pertama itu di halaman 120, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya penyerahan total kepada Allah dengan tauhid, bukan sekedar kepasrahan, bukan sekedar ketundukan, tapi kepasrahan, penyerahan diri secara total kepada Allah dengan tauhid. Wal-inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri kesyirikan dan orang yang berbuat syirik. Termasuk di sini kalau disebutkan bara'ah minasyirik, bara'ah minal kufri wa ahlihi, berlepas diri kekufuran dan orang-orang kafir. Kalau dia mengatakan dirinya Islam, dia wajib berlepas diri dari kekafiran dan orang-orang kafir. Dan Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi tidak ada dalam Islam ini, tidak ada pluralisme agama, tidak ada keberagaman agama, tidak ada. Tidak ada kemajumukan agama, tidak ada. Satu agama yang hak, yang dari Allah, yaitu agama Islam. Dalilnya, kita lihat di halaman 122. Allah berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Ayat ini menghapuskan yang lain. Artinya ada disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, yang mereka beriman dan mereka beramal saleh. Tidak ada ketakutan sama mereka. Kita lihat ayatnya, antum lihat. Ayat ini di surah Al-Baqarah di ayat 62. Dan ini di dalam Al-Quran ada 3 ayat. Ayat ini di dalam Al-Quran ada 3 ayat. Ada dalam surah Al-Ma'idah dan juga ada dalam surah Al-Hajj. Kemudian dihapuskan dengan surah Al-Imran ayat 85. Allah menyebutkan, innal ladina amanu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in yang mereka beriman kepada Allah dan akhir dan mereka beramal saleh, bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka dan tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak duka cita. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini. Arti ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka beriman kepada Nabi Musa AS, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa AS, dan mereka mati dalam keadaan beriman. Begitu juga orang-orang Nasrani, begitu juga orang-orang Sabi'in. Sabi'in berbeda pendapat tentang penafsiran Sabi'in. Sebagian menafsirkan Sabi'in itu artinya orang-orang yang menyembah bintang. Sebagian mengatakan bahwa mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan mereka tidak punya kitab. Disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid, Sabi'un ahlu din min al-adyan, kanu bi jaziratil Mausil yaquluna la ilallah wa laysa lahum amalun wala kitabun wala nabiyyun illa qawlu la ilaha illallah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh Abdurrahman bin Zaid tentang as-sabi'un, mereka adalah penganut agama dari agama yang ada di jazirah Mausil, yaitu di Irak. Mereka berkata la ilaha illallah, mereka tidak punya amal, tidak punya kitab, dan juga tidak ada nabi, hanya mengucapkan kalimat la Allah. Makanya orang-orang musyrik ketika nabi mendakwakan dakwah tauhid, mereka menyebutkan nabi dan para sahabatnya sabiun, orang-orang musyrikin. Mereka menyebutkan nabi SAW dan para sahabatnya sabiun. Mereka samakan karena mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada juga yang berpendapat bahwa agama mereka sama dengan agamanya Nasrani. Dan yang lainnya, pendapat ini banyak tentang ini. Artinya di sini disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan iman. Orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam dan mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan Nabi Isa alaihi salam. Dan orang-orang sahabiin yang mereka semua beriman kepada Allah dan akhir, dan mereka beramal saleh, mereka mendapatkan ganjaran. Arti ini disebutkan tentang mereka yang datang sebelum yang mereka yang beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam tafsir At-Tabari dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang kisah ini berkaitan dengan Salman Al-Farisi rahimahullah. Salman yang asalnya agama Majusi, yang kemudian dia mengikuti agama Nasrani, belajar kepada pendeta yang ada di Persia, di Syam. Dari Persia berangkat dia ke Syam, sampai pendetanya meninggal, ganti lagi pendeta, terus seperti itu. Karena Salman umurnya panjang. Sebagian ulama menyebutkan Salman itu umurnya sampai 200 tahun. Sebagian mengatakan tidak. Artinya lebih dari 100 tahun. Itu nanti bisa dilihat di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Jadi ayat ini berkaitan dengan sahabat-sahabat Salman yang mereka beriman. Kemudian kata Ibnu Abbas tentang ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 62. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat yang tadi kita baca, surah Ali Imran ayat 85. Ayat Ali Imran ini menghapus seperti penjelasan Ibnu Abbas dan yang lainnya. Jadi Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini jadi dalil bahwasanya setelah diutus Nabi Muhammad SAW, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada tariqat kecuali tariqat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Ketika menafsirkan ayat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Disebutkan di ayat itu, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Maka Al-Hafidz mengatakan, menjelaskan, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada tariqat kecuali tariqat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi bersabda, Sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 123, Nabi bersabda SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi diri Muhammad yang berada di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja dari umat ini, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini tegas menyatakan bahwa orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini wajib kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Karena Nabi yang bersabda SAW, yang pertama Allah berfirman dalam Al-Quran, yang kedua sabda Nabi, dan kita wajib membenarkan. Kalau kita masih mengatakan ada agama lain selain agama Islam, mereka mengatakan bahwa agama yang lain itu baik, maka dia mendustakan Al-Quran. Jadi kita harus ingat itu, bahwa kita wajib mengimani tentang agama yang hak ini hanya satu, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau begini, "Wa nu'minu bi anna syari'atahu sallam hiya dinul Islam alladhi irtadahu li'ibadihi wa anna Allah Taala la yaqbalu min ahadin dinan siwahu." Liqauli Taala, "Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam." وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, kami beriman bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam yang Allah redhoi untuk hamba-hambanya, dan bahwasanya Allah Taala tidak akan menerima seorang pun agama selain Islam. Allah tidak akan terima dari seorang pun agama selain agama Islam ini. Karena Allah berfirman, sesungguhnya agama inna dina inda Allah Islam. Semua agama yang diridhoi oleh Allah hanya satu agama Islam. Dalam surah Al-Imran ayat 19. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan ni'matku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kemudian wa qauli ta'ala, dan Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat masuk orang yang rugi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalimat akmaltu lakum dinakum fi dalilun ala anna jami'al bid'ah laysat min ad-din. Law kana min ad-din la dzakarahu Allah 'azza wa jalla. وفي تحذير بليغ من البدع لأن المبتدئ ظاهر فعله يناقض الآية لأن هذه البدعة التي اتخذها دينا جاءت بعد نزول الآية فمقتضى هذا المبتدع أنه يقول الدين لم يكمل والآية يقول الله تعالى فيها اليوم أكملت لكم دينكم. Disebutkan bahwa ayat ini surah Al-Maidah ayat 3 sebagai dalil bahwa semua bid'ah itu tidak termasuk dari agama. Artinya semua bid'ah itu sesat. Kalau seandainya bid'ah termasuk dari agama, Allah akan sebutkan. Dan ini sebagai kewajiban kita mewaspadai dengan sangat hati-hati. Jangan sampai kita melakukan perbuatan bid'ah. Karena orang yang melakukan perbuatan bid'ah, zahir perbuatannya bertentangan dengan ayat. Karena dia menjadikan bid'ah sebagai agama yang datang sesudah turunnya ayat ini, seolah-olah si mubtadi ahli bid'ah mengatakan agama belum sempurna, sedangkan Allah mengatakan agama sudah sempurna. Artinya dia mengatakan agama belum sempurna dengan apa? Dengan bid'ahnya dia. Dia melakukan bid'ah. Makanya yang wajib diperhatikan oleh ahli bid'ah, wahadhi mas'alatun khatiratun jiddan law ta'ammalaha al-bid'ah la khafu minha. an takuna bid'atuhum takdziban al-Qur'an. Dan ini masalah yang bahaya, yang bahaya sekali. Kalau diperhatikan oleh ahlul bid'ah, mereka akan takut karena bid'ahnya mereka berarti mendustakan Al-Qur'an. Karena mereka mengatakan bahwasanya bid'ah mereka termasuk bagian daripada agama, sedangkan Allah mengatakan agama sudah sempurna. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan ayat wa may yabtaghi ghayra islami dinan, barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, enggak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Beliau mengatakan wa nara anna man za'ama al-yawma dinan qa'iman maqbulan 'inda Allah siwa dinil Islam min dinil yahudiyyah aw an-nasraniyyah aw ghayrihima fa huwa kafir thumma in kana aslu musliman yustatabu fa in taba wa illa qutila murtaddan li'annahu mukadzdzibun lil-Qur'ani. Dan kami berpendapat bahwasanya orang yang menyangka pada hari ini ada agama yang diterima di sisi Allah selain dari agama Islam, apakah itu agama Yahudi atau Nasrani atau selain dari keduanya, maka orang yang berpendapat demikian maka dia kafir. Kalau seandainya asalnya dia Muslim, maka disuruh dia taubat. Tapi disuruh dia taubat. Kalau dia taubat, diterima taubatnya. Tapi kalau dia tidak mau taubat, wa illa kutila murtaddan, maka dia dibunuh dalam keadaan murtad dari agamanya. Yang membunuh ulil amri, li'anna mukadzibun al-Qur'an, karena dia mendustakan Al-Qur'an. Jadi sini disebutkan bahwa orang yang berpendapat adanya agama selain dari agama Islam, maka dia kafir. Nanti antum bisa lihat dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dari mulai halaman 362 sampai halaman 370. Kemudian ada yang bertanya, kata beliau, ada yang bertanya, ma hukmu da'wah ila tauhidil adyan aw wahdatil adyan? Bagaimana hukumnya orang yang mengajak manusia kepada kesatuan agama? Arti kesatuan agama-agama yang mengatakan bahwa semua agama diterima. Bagaimana? Beliau menyebutkan nara annahu da'inil kufur li'annahu laisa hunaka dinun fil ardi siwal islam fakulul adyani ghairul islami batilatun la wala tu'tabaru dinan fa'aman da'a ila tauhidiha ay iqrariha wa anna maqbulatun inda Allah fahuwa la syakka annahu murtaddun anil islam wa da'in ilal kufur. Dan kami berpendapat bahwa orang yang mengatakan bahwa selain agama Islam itu baik, benar, dan ada kesatuan agama, semua agama diterima oleh Allah, maka dia adalah mengajak manusia kepada kekufuran. Karena gak ada agama di muka bumi ini selain agama Islam. Setiap agama selain Islam, semua batil, tidak dianggap agama. Barang siapa yang mengajak untuk mempersatukan agama-agama, artinya dia menetapkan demikian bahwa agama-agama itu diterima oleh Allah, maka dia tidak syak, tidak ragu lagi, dia murtad dari agama Islam. Dan dia mengajak manusia kepada kekufuran. Orang yang mengajak ini, pada hakikatnya dia ingin membatalkan jihad dari Islam, dan fahadha murtad, dan orang ini murtad. Kemudian kata beliau lagi, fal muhim anna alladhina yad'una ila tauhid al-adyan in aradu an takuna dinan maqbulan 'inda Allah fa hadhi riddatun li'annaha takdzibun lil-Qur'an. Yang penting di sini bahwasanya orang-orang yang mengajak manusia kepada kesatuan agama, keberagaman agama, artinya semua agama meskipun beragam diterima oleh Allah Taala, mereka ingin bahwa semua agama diterima oleh Allah, maka ini ridda. Ini artinya pemurtadan, keluar dari agama Islam. Karena dia mendustakan Al-Quran. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah melanjutkan lagi, wa nara anna man kafara bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi jami'an faqad kafara bi jami'ir rusul hatta bi rasulihi alladhi yaz'umu annahu mu'minun bihi muttabi'un lahu liqauli ta'ala kadzabat qaumu nuhin al-mursalin. Dan kami berpendapat bahwa orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia semuanya, maka sungguh dia telah kafir kepada semua rasul, sampai kepada rasul yang dia menyangka bahwa dia beriman kepadanya, mengikutinya. Karena Allah berfirman, kadzabat qaum nuhil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Dan mendustakan cuma satu, kaumnya Nuh mendustakan satu, siapa? Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan bahwa kaum Nuh mendustakan semua rasul. Karena semua rasul dakwanya apa? Tauhid. Jadi mendustakan. Jadi barang siapa yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, itu kadzabat qaumun nuhul mursalin, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105. Jadi barang siapa yang mendustakan risalah Nabi Muhammad, berarti dia telah mendustakan semua rasul. Dia telah kufur dengan aslul risalah, karena semua risalah adalah tauhid. Jadi dijadikan mereka itu mendustakan para rasul, padahal sebelum Nuh enggak ada rasul. Dan orang-orang yang memisahkan antara satu rasul dan rasul lainnya, dikatakan orang-orang yang kafir. Begitu juga orang yang mengimani sebagian dari rasul atau dari Al-Qur'an, mengingkari sebagian, maka dia telah kafir. Itu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ini berkaitan dengan Islam. Artinya orang wajib meyakini Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang dari Allah, agama yang diterima oleh Allah. Selain Islam dia akan diterima. Arti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena penutup para nabi adalah Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk sekarang yang pembahasan yang kedua tentang iman. Dan rukun Islam sudah kita bahas, ada lima, yaitu tentang syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Artinya sudah kita bahas tentang bunyal Islam wal khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ilah yang berhak diberi makanya Allah, Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian iman. Kita masuk poin yang ketiga, rukun iman. Halaman 144 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah. Ahlussunnah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dibangkitkannya manusia setelah mati, serta iman kepada qadar yang baik maupun buruk. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tapi sungguhnya kebajikan adalah kebajikan orang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Nanti bisa juga dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila min rabbi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi rusulih. La nufarriqu baina ahli rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan juga surah An-Nisa ayat 136. Ini berkaitan dengan rukun iman. Adapun tentang qadar, Allah menyebutkan inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, Artinya sudah kami ciptakan dengan qadar. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak. Dan tentang rukun iman, sebagaimana hadis Jibril ketika Nabi ditanya tentang iman, Nabi SAW menjawab, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada qadar yang baik maupun buruk. Ini enam. Keenam prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Maka tidak sempurna iman seorang kecuali apabila ia mengimani seluruhnya menurut cara yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman, maka dia telah kafir. Satu aja dia ingkari dari enam ini. Jadi rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam. Kalau satu aja diingkari, maka dia kafir. Jadi beriman kepada Allah artinya berikrar dengan macam-macam tauhid yang tiga, serta beriktiqad dan beramal dengannya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tentang iman nanti akan dibahas rincian iman di poin ke-42 dalam buku ini. Itu nanti ada pembahasan tentang iman. Pembahasan tentang iman. Itu iman menurut Ahlus Sunnah wa Jamaah. Jadi iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Perkataan hati, lisan, amal hati, lisan dan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nanti Anda bisa lihat di poin 42 di halaman 355. Jadi poin ke-42 tentang prinsip al-sunnah tentang din dan iman. Halaman 355. Kemudian tentang masalah iman ini, ya wajib kita imani semuanya. Kita enggak boleh memisah-misah, memilah-milah semuanya. Kita lihat ayatnya. Antum buka ayat dalam surah An-Nisa di ayat 136. Surah An-Nisa di ayat 136. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala rasulul kitabi alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Artinya teguhkanlah iman kalian, kuatkanlah iman kalian. Dan berimanlah kepada Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan yaumul akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang yang dia tidak mengimani dengan benar. Artinya dia memisah-misah. Dia mengingkari Allah Rasulnya, mengingkari antara Allah Rasulnya, mengimani sebagian, kufur pada sebagian. Ini pada hakikatnya mereka inilah orang yang kafir, sekafir-kafirnya. Untuk melihat di ayat 150 dan 151. Di surah yang sama, surah An-Nisa, surah yang keempat. Ayat 150, ayat 151. Allah berfirman, Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulihi, wa yakuluna nu'minu biba'd, wa nakfuru biba'd, wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila, ulaika humul kafiruna haqqan wa'atadna lil kafirina 'adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya, mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian, dan mereka ingin mencari jalan di antara itu. Artinya memisahkan iman kepada Allah dan memisahkan iman kepada Rasulnya. Mereka ini yang berusaha untuk itu memisahkan antara Allah dan Rasulnya, ulaika humul kafiruna haqqo, mereka adalah orang-orang yang kafir dengan sebenarnya kekafiran. Wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan mereka kami sediakan bagi orang kafir azab yang menghina. Beda dengan orang-orang yang beriman di ayat 152-nya, walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak memisahkan antara seorang pun di antara mereka, mereka itu kami akan berikan kepada mereka ganjaran mereka, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Artinya kita enggak boleh memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan di sini ulaika humul kafirun haqqo wa atana lil kafirin 'adzaban muhina. Jadi mereka ini ingin mencari jalan. Wa yaquluna nu'minu ba'd wa nakfuru ba'd wa yuriduna yattakhidu baina dhalika sabila. Mereka ingin mencari jalan, maksudnya antara iman dan kufur, dicari jalan. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah, ay yattakhidu baina dhalika sabila ay baina al-iman wal kufur. Sabilan ay tariqan, yang mereka bebas dari semuanya. Dan ini cocok untuk siapa? Untuk orang-orang munafik. Mereka mencari jalan antara itu, antara Allah dan Rasulnya. Atau mereka beriman kepada sebagian syariat, mengingkari sebagian syariat. Ini mereka ulaika humul kafirun haqqo. Ulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Sekarang kita bahas berkaitan dengan kufur. Ini tentang iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Dan kita enggak boleh pisahkan semuanya. Wajib kita imani semuanya. Kalau kufur atau mengingkari satu saja dari rukun iman, maka dia kafir. Kemudian pembahasan ketiga berkaitan dengan kafir. Kalimat kafir ini artinya pengingkaran. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran tentang kalimat kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kalimat kafir. Dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib, Al-Allamah Ar-Raghib Al-Asfahani, yang wafat tahun 425 Hijriah. Wafatnya tahun 425 Hijriah. Dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran. Judul kitabnya namanya Mufradat Al-Fadhil Quran. Beliau menyebutkan tentang penjelasan Al-Kufru. Al-Kufru fil lugha satru syai'. Yang dikatakan kufur yaitu menutup sesuatu. Karena dia menutupi dirinya dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Dia menutupi dirinya atau dia menolak. Atau dia mengingkari. Dia tidak beriman. Maka Allah juga menyebutkan tentang para petani yang meletakkan benih, disebutkan dengan kufar. Karena mereka menyembunyikan benih itu ke dalam tanah. Allah menyebutkan seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid bahwa membuat tanaman-tanaman itu bangga dengan tanamannya. Tapi Allah memakai kalimat dengan kalimat kufur. Tapi maksudnya di sini para petani. karena dia menanamkan benih. Kita melihat di surah Al-Hadid surah 57. Di ayat 20 Allah menyebutkan kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti hujan yang turun yang membuat kufar. Di sini kufar ini artinya para petani. Karena apa? Dia menyembunyikan apa? Benih ke dalam tanah. Tanamannya itu membuat gembira orang-orang yang menanamnya. Jadi Allah memakai kalimat seperti itu. Tapi istilah kafir dalam syariat Islam, kafir ini banyak dalam Al-Quran. Kalimat kafir ada beberapa ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kafirun, kafirin, itu lebih dari 100 ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan kafir menurut Al-Allama Ar-Raghib Al-Asfahani, kata beliau, wal kafiru al-itlaqi fi man yajhadu al-wahdaniyah awin nubuwah awin syari'ah. Kata beliau, kafir itu secara mutlak yaitu orang yang mengingkari keesaan Allah. Dia mengingkari keesaan Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah saja. Sebab kita kalau mengakui Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Atau dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, kafir dia. Atau dia mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Atau tiga-tiganya dia ingkari, maka dia dikatakan kafir. Ini penjelasan dari Al-Allama Ar-Raghib Al-Asfahani. Dan beliau bawakan contoh banyak sekali dari ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang ini. Sekarang penjelasan tentang kafir Allah sebutkan ketika di Mekah dan Allah sebutkan ketika di Madinah. Jadi bukan hanya Mekah aja, di Madinah pun Nabi menyebutkan tentang kafir. Dan ayat yang turun banyak yang berkaitan dengan itu. Yang jelas pada waktu di Mekah, ayat yang antum sudah hafal, surahnya dinamakan surah apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang kafir. Enggak bisa diganti. Enggak bisa diganti dengan non-muslim. Kafir. Nasnya jelas kafir. Jadi Allah menyebutkan demikian. Kalau orang baca ayat ini, hatta orang awam baca, jelas ayat ini turun di Mekah kalau ayat ini. Nanti saya akan sebutkan yang turun di Madinah banyak. Ya. Puluhan ayat. Ini Allah menyebutkan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir. Allah menyebutkan kalimat kafir, gak bisa diganti. Gak bisa diganti dengan non-muslim. La'abudu ma ta'abudun. Aku tidak beribadah dengan apa yang kau beribadah. Berarti kau gak menyembah sebagaimana yang kau menyembah. Kita beribadah hanya kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Dan kalian tidak beribadah sebagaimana aku beribadah. Wala ana abidu ma'abattum. Dan aku tidak beribadah apa yang kalian sembah. Artinya aku tidak menyembah sebagaimana yang kalian sembah. Wala antum abidu ma'abud. Dan kalian tidak beribadah sebagaimana aku beribadah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini jelas nih. Nas. Ya. Penyebutannya kafir. Kemudian ketika di Madinah, Al-Baqarah termasuk surah Madaniyah bukan? Al-Baqarah. Madaniyah di Madinah turunnya. Ali Imran, An-Nisa. Allah menyebutkan, bahkan di awal-awal surah Al-Baqarah, 5 ayat yang pertama Allah sebutkan tentang orang beriman. 2 ayat setelah itu Allah sebutkan tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang munafik. Munafik yang banyak ini, 12 ayat Allah sebutkan. Menunjukkan tentang bahayanya siapa? Orang-orang munafik. Termasuk orang mengatakan semua agama sama lah, orang-orang munafik. Bahkan kata Syekh Utsaimin, mereka sudah murtad dari agama. Tadi yang sudah saya bacakan keterangannya. Dan Allah menyebutkan banyak ayat bahwa mereka orang-orang kafir. Ini Allah sebutkan musuh. Allah menyebutkan dalam Al-Quran demikian. Kalau kita lihat masih di Al-Baqarah aja Allah sebutkan. bahwa tentang orang kafir, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, surah Al-Baqarah ayat 39. Dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka ini penghuni neraka, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jelas itu. Allah juga menyebutkan dalam surah Ali Imran, Allah juga sebutkan dalam surah An-Nisa, di surah Ali Imran, kita enggak boleh mengikuti orang-orang Yahudi, enggak boleh mengikuti orang Nasrani, enggak boleh. Allah menyebutkan tentang mereka. Dan mereka enggak pernah berhenti berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Di surah Al-Baqarah Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Itu ketika Nabi masih hidup. Ayat-ayat itu masih hidup, Nabi masih hidup. Terputusnya wahyu, yaitu ketika menjelang wafatnya Rasulullah terputus wahyu. Artinya di zaman Nabi sudah ada orang-orang yang berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Untuk perhatikan itu. Ya. Allah menyebutkan kepada orang beriman, jangan mengikuti orang-orang kafir dari ahlul kitab. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dalam surah Ali Imran ayat 100 dan 101. Surah Ali Imran surah 3 ayat 101. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tuti'u fariqan min alladziina utul kitaaba yaruddukum ba'da iimaanikum kaafiriin. Wahai orang beriman, jika kalian mentaati segolongan dari orang-orang yang diberikan kitab. Yang diberikan kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka akan mengembalikan kamu sesudah kamu beriman menjadi kafir. Jadi usaha orang Yahudi Nasrani bagaimana memurtadkan umat Islam, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109 dan surah Al-Baqarah ayat 120. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah fiikum rasuluhu? Bagaimana kalian kufur sedangkan kalian dibacakan kepada kalian ayat Allah dan di antara kalian ada rasul? Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa berpegang dengan tali Allah maka dia ditunjuki ke jalan yang lurus. Jadi orang kafir, antum perhatikan, enggak pernah berhenti berusaha memurtadkan umat Islam. Baik secara langsung maupun mereka gunakan orang-orang munafik. Baik secara langsung mereka berusaha memurtadkan Islam sesuai dengan ayat surah Al-Baqarah, antum lihat ayat 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa litaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi malaka minallahi min wali wa nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka sesudah datang kepadamu ilmu, maka kamu tidak akan dapat penolong dan juga kamu tidak akan mendapatkan penolong dari Allah Taala. Artinya kalau orang-orang mengikuti orang Yahudi Nasrani, maka Allah enggak akan tolong kita. Jadi ini jelas nih, usaha dari orang-orang kafir untuk memurtadkan umat Islam terus enggak pernah berhenti. Dari iman kepada kufur. Terus menerus. Allah menyebutkan dengan orang-orang kafir terus menerus. Dan Allah menyebutkan bahwa ahlul kitab ini kafir. Antum lihat ayat yang sudah antum hafal. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Antum lihat dalam surah Al-Bayyinah. Allah menyebutkan jelas bahwa orang ahlul kitab itu Yahudi Nasrani kafir. Allah yang menyebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Bayyinah Allah menyebutkan innal ladina kafaru di ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlul kitab, dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Fi nari jahannam, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini tentang kalimat kafir sudah ada sejak di Mekah dan juga di Madinah. Bahkan dalam perjanjian Madinah, seperti disebutkan dalam kitab Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham, dan juga dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ketika menyebutkan tentang Mithaq At-Tahaluf Al-Islami atau Wathiqah Al-Madinah atau Sahifatul Madinah, sering disebut dengan Piagam Madinah. Disebutkan di situ, ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, Nabi sebutkan tentang poin-poin untuk menyatukan dan melihat pertolongan orang-orang Ansar dan orang-orang Madinah untuk menerima Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin. Nabi bikin poin-poinnya, Piagam Madinah ini, atau Wathiqatul Madinah, atau Sahifatul Madinah, atau Mithaq At-Tahaluf Al-Islami. Disebutkan di sini, ini kitab dari Muhammad SAW antara kaum mukminin dan muslimin dari Quraisy dan Yathrib. Wa man tabi'ahum falihiqa bihim, maka dimasukkan. Disebutkan poin-poinnya, di antara poin itu disebutkan wala yuqtalu mu'minun mu'minan fi kafirin. Jelas Nabi menyebutkan kalimat kafir. Tidak boleh dibunuh seorang mukmin dengan sebab wala yaqtulu mu'min mu'minan fi kafir. Enggak boleh seorang wala yaqtulu mu'min mu'minan. Enggak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin karena orang kafir. Sebab dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang hasan sahih, Nabi bersabda, la yaqtulu muslimun bi kafirin. Enggak boleh seorang muslim dibunuh dengan sebab membunuh seorang kafir. Enggak boleh. Jadi yang ada bayar diat. Enggak dibas bunuh. Karena bunuh membunuh itu antara mukmin dengan mukmin. Tapi ketika mukmin membunuh orang kafir, dia tidak dibunuh dengan dasar hadis riwayat Ibnu Majah. Di situ Nabi menyebutkan kalimat kafir. Ini di awal di Madinah ini dan terus akhirnya turun berkaitan dengan orang kafir. Kemudian wala yansuru kafiran ala mukmin, enggak boleh menolong orang kafir dalam membunuh orang mukmin. Artinya enggak boleh kita menolong orang kafir untuk menghancurkan kaum mukminin, enggak boleh. Enggak boleh kita membantu orang kafir, karena dalam Islam sejak di Mekah Nabi sudah menjelaskan kepada mereka semuanya tentang akidah al-wala wal bara. Wala arti loyalitas kepada Allah, Rasulnya, orang beriman. Bara berlepas diri dari orang-orang kafir, musyrikin dan orang-orang munafikin, berlepas diri mereka. Itu sudah ada dan di buku ini ada di syarah akidah tentang al-wala wal bara. Makanya kita perhatikan ini penting dalam penipuan ini banyak, pemalsuan banyak, ya, orang-orang yang khianat banyak, gitu. Meskipun dia tokoh-tokoh agama, khianat mengatakan enggak pernah ada setelah Nabi hijrah ke Madinah kalimat kafir. Nas Al-Qur'an menyebutkan, mau diingkari ayat Al-Qur'an menyebutkan orang-orang kafir. Nabi menyebutkan dalam Piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah atau Sahifatul Madinah tentang kalimat kafir. Enggak boleh membunuh orang mukmin dengan sebab membunuh orang kafir. Jadi kita wajib hati-hati adanya orang-orang yang berusaha untuk merusak agama Islam ini. Jadi orang-orang kafir, untuk perhatikan, mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam dari Yunani Nasrani. Usahanya terus gak pernah berhenti. Di samping itu mereka juga berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam ini dengan cara yang lain. Kalau tadi langsung pendetanya turun ke daerah-daerah, ke desa-desa. Sekarang mereka roba cara mereka. Dan ini sudah puluhan tahun mereka coba. Mungkin sudah lebih dari ratusan tahun. Diambillah orang-orang Islam, disekolahkan di negeri kafir. Di brainwashing, dicuci otaknya dia. Pulang jadi apa? Jadi orang-orang yang tadi semua agama sama, semua agama baik gitu. Dan memuji-muji orang kafir. Ini masuk golongannya dalam Islam itu ada muslim, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Masuknya kemana ini? Munafik. Mengatakan bahwa sekarang kafir enggak ada. Lantas orang-orang kafir katakan apa dong? Allah menyebutkan, dia mau nolak ayat Al-Quran. Sejak Allah menciptakan makhluk ini, Allah sudah sebutkan manusia ada dua. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dalam surah Taghabun ayat 2. Allah yang telah menciptakan kamu, ada yang mu'min, ada yang kafir. Lantas munafik masuk di mana? Masuk kafir. Kalau munafiknya i'tiqadi, masuknya kafir. Jadi ini usaha yang luar biasa. Maka saya sebutkan di buku Prinsip Dasar Islam. Antum lihat ini, di buku ini. Di Prinsip Dasar Islam, tentang Islam agama. Sesuatu agama yang benar. Saya sebutkan dalil-dalilnya. Tentang usaha bagaimana orang-orang kafir memurtadkan umat Islam. Sejak zaman Nabi. Itu perhatikan, sejak zaman Nabi. Mereka berusaha memurtadkan umat Islam. Bahkan mereka yang mengatakan, antum lihat di dalam surah, nanti antum lihat ya di buku Prinsip Dasar Islam, di bab yang ke-12 tentang Islam, satu agama yang benar. Mereka sudah mengatakan orang-orang Yahudi Nasrani, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyum, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata enggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, bawakanlah bukti kamu, hujjah kamu jika kalian orang-orang yang jujur. Tapi semua mereka enggak jujur. Semuanya bohong. Khianat semuanya. Gitu. Bohong. Jika kalian orang yang jujur. Kata Allah, bala man aslam wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu di ayat 112-nya. Jadi Al-Baqarah 111. Kata Allah, tidak, bahkan barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik. Para ulama menafsirkan di sini, dia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, dia itiba' kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah dan tidak ada ketakutan mereka dan mereka tidak duka cita. Mereka juga berkata yang lain lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Mereka mengatakan waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu dapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah sudah ingatkan tentang apa? Tentang tidak boleh mencampuri antara kebenaran dengan kebatilan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu mencampuri antara kebenaran dan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Apa yang dimaksud mencampuri kebenaran dengan kebatilan? Dijelaskan yang dimaksud di dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan dari Imam Mujahid dan juga Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dari Qatadah. Jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dijelaskan oleh Mujahid ai wala talbisul haqqo bil batil al-yahudiyyah wan nasraniyyah. Kata Mujahid rahimahullah, al-yahudi wan nasrani bil Islam, jangan kalian campurkan agama Yahudi dan Nasrani dengan Islam. Ini dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dari Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, wala talbisul haqqo bil batil wala talbisul yahudiyya wan nasraniyya bil Islam, inna dinallahi al-Islam wal yahudiyya wan nasraniyya bid'atun laysat minallah. Bahwa jangan kalian mencampurkan antara Yahudi dan Nasrani dengan Islam. Agama Allah itu satu, Islam. Yahudi dan Nasrani bid'ah, bukan Islam, bukan dari Allah. Ini penafsiran yang bagus sekali ini, kata para ulama. Jadi penafsiran yang sudah jelas, enggak boleh mencampuri antara agama Yahudi, Nasrani dengan Islam. Apalagi agama yang lain. Kan sekarang ini campur aduk kan tuh semua agama, keberagaman agama. pluralisme, semuanya baik, semuanya sama. Maka kita enggak boleh mengatakan kafir kepada orang di luar Islam. Allah yang mengatakan kafir, bukan kita. Allah yang mengatakan kafir dalam Al-Quran. Jadi usaha mereka untuk menyatukan agama ini sudah ada sejak kapan? Sejak kapan? Sejak zaman Nabi SAW. Ayat-ayat yang turun. Sejak zaman Nabi. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, itu kurang lebih di abad keempat, kelima usaha mereka menyatukan agama dengan istilah wahdatul wujud, al-ittihad, al-hulul. Ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama, terutama oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang kedok mereka ini adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Ini da'i-da'i yang menyesatkan umat. Fase kedua itu ada pada abad keempat, abad kelima, abad keenam. Tokohnya seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dia dibunuh karena murtad dari agamanya. Dia mati tahun 309 Hijriah. Kemudian Muhammad Ibnu Arabi, tokoh Ibnu Arabi yang jadikan ikutan sampai sekarang ini. Tokoh Widatul Adyan, penyatuan semua agama. Namanya Ibnu Arabi Muhammad bin Ali At-Ta'i. Dan dia yang berpendapat tentang wahdatul wujud. Semua yang ada hanya satu. Semua yang ada satu. Ya makhluk itu, yaitu Allah. Kata mereka. Ini bingung orang. Dalam kitab Al-Fusus. Dia wafat tahun 638 Hijriah. Kemudian Ibn Sab'in. Tahun 669 Hijriah. Tilmisani tahun 690 Hijriah. Ibn Hud. Dan yang lainnya banyak sekali. Itu fase yang kedua. Bagaimana menyatukan seluruh agama dan memurtadkan umat Islam. Fase yang ketiga, yaitu di abad ke-14. Usaha ini menyatukan tiga agama sudah ada. Yang pertama kali diawali oleh Jamaluddin bin Safdar al-Afghani al-Irani. Yang mati di Turkiya tahun 1314. Jadi ya. Dan yang lainnya, ini banyak. Jadi maudhu'nya, topiknya mereka itu takrib bainal adyan ats-tsalatsa, menyatukan tiga agama. Itu fase. Sekarang fase yang keempat, yaitu dengan istilah jaringan Islam liberal. Kemudian pakai nama baru lagi, JIN, Jaringan Islam Nusantara. Sama itu juga intinya. Jadi betul mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Dan da'i-da'i ini, da'i-da'i yang mengajak manusia kepada kesesatan. Ini saya bawakan banyak ini. Kalau mau lihat fatwanya para ulama, ada di sini, di buku ini. Al-Ibtalu linadhariyatil khalq baina dinil Islam wa ghairi minal adyan. Yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang hati-hati kepada makarnya mereka. Bahkan ada fatwa dari Al-Lajna Da'ima menyebutkan tentang orang-orang yang seperti itu, kita wajib meyakini tentang kufurnya agama selain dari agama Islam. Termasuk Yahudi, Nasrani, kufur sudah. Karena Allah menyebutkannya demikian. Wa tasmiyatu kafir, menyatakan mereka kafir. Di antara fatwa Al-Lajna Da'ima menyebutkan wa min usul Islami annahu yajibu i'tiqadu kufri kulli man lam yadkhul fil islam min al-yahudi wan nasara wa ghairihim wa tasmiyatu kafiran wa annahu aduwwullah wa rasulihi wal mu'minin wa annahu min ahli an-nar. Jadi di antara prinsip agama Islam wajib kita meyakini kekufuran setiap orang yang tidak masuk dalam agama Islam, baik dia Yahudi, Nasrani maupun selain mereka, dan menamakannya kafir. Bahwa mereka musuh Allah, musuh Rasulnya, dan musuh kaum mukminin, dan mereka termasuk penghuni neraka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah tadi Al-Bayyinah di ayat 6. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, orang-orang musyrik, tempatnya neraka jahannam, dan mereka kalah selama mereka sejak makhluk muka bumi. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu musuh yang nyata. Allah yang menyebutkan. Antum lihat dalam surah An-Nisa ayat 101. Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 101. Allah menyebutkan, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian musuh yang nyata. Surah An-Nisa 101. Jelas ini. Dan mereka menyebutkan bahwa orang kafir enggak boleh sebut kafir atau sebutin non-muslim. Mereka ingin menghilangkan apa? Menghilangkan antara Islam dengan kufur. Menghilangkan antara hak dengan batil. Menghilangkan antara ma'ruf dan mungkar. Mereka ingin menghilangkan syariat jihad. Menegakkan agama ini. Mereka ingin menghilangkan tentang al-wala wal-bara dan yang lainnya. Dan usaha mereka ini luar biasa. Enggak pernah berhenti. Siang malam sampai Allah menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, dan mereka terus menerus berusaha memurtadkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Artinya bukan kerja sehari dua hari ini. Puluhan tahun usaha ini. Rencana ini puluhan tahun mereka berusaha memurtadkan Islam. Antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadd minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka senantiasa tidak pernah berhenti ini, la yazal, terus menerus mereka ini memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian semampu mereka. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka hapuslah amal-amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan para da'inya, mereka ini, mengadakan seminar, perkumpulan, pertemuan, yayasan, organisasi. Terus, gak pernah berhenti mereka. Bikin seperti itu. Maka kita harus menolak. Dan mereka ini berusaha bagaimana umat Islam ini kafir sebagaimana mereka kafir. Karena otomatis orang-orang yang mengatakan bahwasannya semua agama sama, semua agama baik, yang lain juga benar, yang lain juga membawa ke sorga, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dan para ulama lain sepakat semuanya bahwa mereka ini apa? Murtad dari agamanya. Kalau murtad berarti apa? Mereka apa? Kafir. Karena mereka sudah kafir, mereka berusaha bagaimana umat Islam juga kafir. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka berusaha bagaimana kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir sehingga sama antara kalian dengan mereka. Di dalam surah An-Nisa ayat 89. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Makanya untuk perhatikan nih, usaha mereka memurtadkan Islam luar biasa. Maka dikatakan oleh Syekh Hamad Al-Ansari tentang ini, kata beliau begini, Syekh Al-Allamah Hamad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah wafat tahun 1418 Hijriah. Beliau ini seorang ahli hadis dari Madinah sezaman dengan Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya. Beliau tinggal di Madinah dan kitabnya Masya Allah banyak. Beliau ikhtisas dengan masalah akidah dan juga masalah hadis. Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari wafat tahun 1400. Kata beliau begini di dalam kitabnya Al-Majmu' oleh anaknya. Jadi kumpulan Al-Majmu' fi tarjamatil Allama Al-Muhaddits Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari wa sirati wa aqwalihi wa rihalatihi, yang disusun oleh putra beliau namanya Abdul Awal bin Hamad Al-Ansari. Kata beliau begini. Perhatikan kalimatnya bagus sekali. Kata beliau, "Inna hadha az-zamana alladhi nahnu wa antum fi zamanun yusta'adu billahi min fa innal fitana fihi laysat kal fitanis sabiqati nahwa fitnati khalqil qur'ani wat ta'wili wat tahrifi wat ta'tili wa ghayri dhalik min al bid'ah bal innal fitnata fi zamanikum hiya ikhrajul muslimina minal islam ikhrajan taman wa tarkuhum mudzabdzabina baina dzalik la ila al-islam wala ila ghairi wallahu musta'an. Kata Syekh Hammad bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah, kata beliau, sesungguhnya zaman yang kami dan kalian semua ada padanya adalah zaman yang harus dimintakan perlindungan. Artinya zaman yang dimintakan perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Karena sejatinya fitnah-fitnah pada zaman ini tidak seperti fitnah-fitnah di zaman dahulu. Seperti fitnah Al-Quran disebut sebagai makhluk. Atau fitnah ta'wil, tahrif, ta'til terhadap sifat-sifat Allah. Atau yang semacamnya dari bid'ah-bid'ah yang terjadi. Akan tetapi sungguhnya fitnah yang terjadi zaman kalian ini adalah mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Pemurtatan kaum muslimin secara total. Pemurtatan kaum muslimin secara total. Serta meninggalkan mereka dalam keadaan tidak memiliki prinsip. Tidak masuk dalam Islam, tidak juga ke dalam agama lainnya. Allahul Musta'an. Ini saya muat perkataan Syekh Ahmad Al-Ansari dalam buku Prinsip Dasar Islam, cetakan yang terbaru. Saya masukkan 4 halaman tentang jin, jaringan Islam Nusantara. Sebelumnya, jaringan Islam Nusantara, saya masukkan lagi dalam buku ini, Prinsip Dasar Islam, tentang jaringan Islam Nusantara, bagaimana usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. 4 halaman saya tambah di buku Prinsip Dasar Islam. Jadi ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Kita, jadi Islam sudah kita bahas, iman sudah, kufur sudah, yang terakhir munafik. Arti munafik ini tetap ada. Maka saya bahas di buku ini juga tentang munafik. Ya. Nifak itu ada 2, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Itu melihat di poin ke-45 halaman 384 dalam buku Syarah Aqidah Sunnah Jamaah. Jadi nifak itu menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi dia menyembunyikan kekufuran, kejahatan. Dia masuk dalam syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Makanya Allah mengingatkan, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Mereka keluar dari syariat. Artinya orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, dia masuk ke jalan kesesatan. Makanya tempatnya orang munafik paling jelek sudah. Tempatnya di mana? Di neraka. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145, surah An-Nisa surah yang keempat ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Dan mereka ini menipu Allah dan Allah menipu mereka. Orang-orang munafik ini. Di munafik i'tiqadi ada munafik amali. Dan umumnya munafik itu pendusta. Karena munafik dibangun di atas 2 prinsip. Pertama dusta, yang kedua riya. Kalau dia sholat, sholatnya malas-malasan orang munafik itu. Allah sebutkan di surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudzabdzabina, terus ayatnya. Allah menyebutkan orang munafik itu kalau mereka beri sholat, mereka malas, riya kepada manusia dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Itu orang munafik. Jadi mereka ini jahat kepada Islam, tapi mengajak manusia untuk masuk ke mana? Ke neraka. Itu orang-orang munafik, mengajak manusia masuk ke neraka. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang Islam ini nanti akan berpecah belah, yang tadinya jahiliyah kemudian masuk Islam kebaikan. Setelah kebaikan wafatnya Nabi, tetap dalam kebaikan tapi ada kejelekan. Kemudian ada kebaikan lagi tapi ada dakhon. Ada ketidakjelasan. Yaitu apa dakhonuhu? Jadi pertanyaan dari Hudzaifah bin Yaman, hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah sudah kejelekan atau kebaikan lagi? Kata Nabi, "Naam, ada, sudah kejelekan kebaikan. Wa fi dakhon." Di sana ada asapnya, ada ketidakjelasan. Apa dakhonnya itu? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, ta'rifun huwa tunkir." Yaitu kaum yang mereka berjalan tidak mengerjakan sunnah, tidak sesuai dengan sunnahku, dan mereka memberi petunjuk bukan dengan petunjukku. Engkau tahu mereka dan engkau ingkari mereka. Kata Hudzaifah, tanya lagi, ya Rasulullah, hal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah sesudah kebaikan itu, yang kebaikan ini ada apanya? Dakhonnya ada asapnya, enggak ada kejelasan, banyak bid'ahnya. Apakah sesudah kebaikan ada kejelekan? Kata Nabi, ada. Naam. Apa kata Nabi? Antum perhatikan di sini. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Sesudah kebaikan yang penuh dengan bid'ah itu kebaikan, ada kejelekan lagi. Siapa kejelekan itu? Yaitu, iya ada kejelekan lagi. Yaitu da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam. Da'i-da'i, tokoh-tokoh agama yang berada di tepi jurang jahannam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka akan dimasukkan ke neraka jahannam. Kemudian, Hudzaifah minta tentang ciri-ciri mereka. Ya mereka dari kita, berbicara dengan bahasa kita. Tapi mereka berusaha bagaimana masukkan-masukkan neraka jahannam. Ini namanya du'at ala abwabi jahannam. Yang diistilahkan dengan ulama, ulama su, ulama su. Dan ini sudah ada sekarang ini. Dan terus gencar mereka. Gencar. Mereka menghinakan Islam, menghinakan Arab, menghinakan jenggot, menghinakan semua ajaran Islam dihinakan. Yang diangkat apa? Orang-orang kafir dipuji oleh mereka. Ini doa ala abu jahannam. Da'i-da'i yang berada di tepi jahannam. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Ini orang-orang munafikin yang berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Cirinya mereka ada empat. Untuk melihat di halaman 386. Yang pertama nifak ini Fatih Qadhi, mendustakan Rasulullah SAW. Atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Ini ada gak sekarang ini? Ada. Mendustakan Rasulullah. Mendustakan sebagian apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW. Membenci Arab. Mereka membenci Arab. Jangan kita Arabismu, jangan ke Arab-Araban. Ya nabinya siapa? Rasulullah SAW orang Arab. Sayyidul Arab. Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW. Sayyidul Arab. Mereka membenci Arab pada akhirnya membenci siapa? Rasulullah SAW. Dan membenci sebagian apa yang mereka bawa. Kemudian yang ketiga, mereka gembira dengan mundurnya agama Islam. Orang-orang munafik ini gembira. Dan mereka tidak senang dengan kemenangan Islam. Caranya macam-macam sudah sama mereka. Yang dipuji orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Dari mana apa aja? Dari bangsa apa aja? Apakah Eropa? Apakah Cina? Mereka puji-puji itu diangkat oleh mereka. Tapi Islam dihinakan oleh dia. Dan ini terbukti dari perkataannya, tulisannya dan yang lainnya. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi empat yang kita bahas tentang Islam. Yang kedua iman, yang ketiga kufur, yang keempat nifaq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas materi bahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kami buka di pesan singkat 0819896543 atau telepon di 0218236543. Pertanyaan pertama kami terlebih dahulu angkat dari pesan singkat. Baik, ada pertanyaan dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan istilah, perbedaan istilah yakin dan iman, karena di dalam buku ini dijelaskan di halaman 135 perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa yakin adalah iman secara keseluruhan dan sabar merupakan sebagian dari iman. Di sini dipahami bahwa yakin dan keimanan adalah merupakan dua hal yang berbeda. Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Artinya dua kalimat ini tentang al-iman dan al-yaqin disebutkan oleh Ibn Mas'ud, al-yaqin al-imanu kullu wa sabru nisful iman. Yakinlah iman secara keseluruhan dan sabar merupakan sebagian dari iman. Artinya, seorang yang beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, itu harus meyakini bahwa semua itu benar. Dan mengimani, dia meyakini keimanan itu dengan sebenar-benarnya, tidak ragu. Tidak ragu. Saya sudah sebutkan di sini tentang syarat kedua dari la ilaha illallah, yaitu al-yaqin, keyakinan. Al-yaqin itu keyakinan. Bahwa keyakinan ini penting. Bahwa ada orang yang dia beriman tapi enggak yakin. Ini disebut orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhirat, dan mereka tidak beriman. Artinya dia, mereka tidak meyakini tentang Allah dan Rasulnya. Artinya antara iman dengan keyakinan ini mempunyai kesamaan. Makanya disebutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an bahwa al-yaqin al-iman kullu. Yakin ini merupakan keimanan sekaligus. Artinya orang yang beriman dia harus meyakini tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Seperti tadi kita berbicara tentang orang mengatakan semua agama baik, semua agama sama. Berarti dia enggak yakin Islamnya benar. Betul tidak? Dia tidak mengimani dan tidak meyakini agama Islam ini benar. Ragu dia. Atau dia mendustakan. Ketika dia mendustakan, ya masuk dia kepada orang kafir dan masuk orang munafik. Maka harus yakin dia. Islam satu agama yang benar. Dan wajib dia mengimani dan dia meyakini. Dan enggak boleh ada keraguan. Makanya di antara doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di halaman 136, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kami iman, keyakinan dan pemahaman. Jadi tentang nama ini sama seperti Islam dan iman. Ada makna yang khusus, ada makna yang umum. Sama juga dengan iman dan keyakinan. Wallahu alam. Yang lain. Dan nasihat Al-Ustadz sangat bermanfaat. Dan selanjutnya masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari pendengar dan pemirsa kita di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasan terkait doa untuk keraguan di dalam keimanan. Sering atau kadang munculnya keraguan di dalam keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keraguan terhadap kebenaran Islam itu sendiri. Mohon nasihatnya, apa yang harus diamalkan dan doa apa yang harus dibaca. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, tentang masalah keraguan itu, jelas keraguan itu timbul dari godaan setan. Makanya kita wajib hati-hati, setan itu enggak pernah berhenti menggoda anak Adam. Maka kita harus banyak zikir kepada Allah Taala dari gangguan setan. Karena syaitan terus berusaha bagaimana orang ini sesat. Sesat. Kan dia sudah bersumpah. Iblis sudah bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Fabi'izzatika la'ugwainam ajma'in. Dan dengan sifatmu yang mulia ya Allah, aku bersumpah, aku akan menyesatkan semua manusia. Dan dibiarkan oleh Allah. Tapi di situ sebutkan illa ibadaka minhumul khazin, kecuali hambamu yang ikhlas. Makanya kita harus berlindung dari gangguan syaitan. Di antaranya banyak berzikir kepada Allah Taala pagi, sore, dan terus baca ayat-ayat Al-Qur'an perlindungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah dengan belajar, nuntut ilmu. Enggak boleh berhenti talabul ilmi sampai kita diwafatkan oleh Allah. Jangan berhenti. Karena majlis ilmu, majlis penyubur iman. Ingat tuh, majlis ilmu, majlis zikir, majlis penyubur iman. Maka kita akan terasa dengan kita nuntut ilmu, apalagi yang diajarkan asas dari Islam yaitu tauhid. Tambah iman kita kepada Allah, tambah keyakinan kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah yakin kita tentang sorga, tentang neraka. Yakin kita. Harus yakin itu. Kemudian terus kita di samping kita nuntut ilmu, baca juga kita buku-buku yang bermanfaat, yang sudah jelas dari akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, doa jangan tinggal. doa seperti doa Ibnu Mas'ud ini, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Doa. Doa juga minta akan ditambahkan petunjuk. Ya muqallibal Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dan juga doa agar kita istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang keempat, kita menjauhkan teman-teman yang jelek. Teman-teman yang jelek atau majlis-majlis yang mengajarkan kepada kesesatan, jangan hadir. Karena itu juga akan merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan baca, jangan dengar, jangan kepengen tahu kalau orang-orang yang sesat bicara itu. Jangan pengen tahu, nanti kita akan terpengaruh. Kenapa? Dari keterangan-keterangan orang-orang atau tokoh-tokoh yang sesat itu punya daya tarik. Nabi bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya dari keterangan itu ada punya daya tarik manusia. Terpengaruh. Banyak orang-orang yang tadinya enggak percaya ini tokoh sesat, tapi didengerin terus, dibaca terus, sesat dia ikut. Maka itu hati-hati. Itu. Innal minal bayani sihra. Ya, saya pikir itu yang bisa saya jawab, wallahu alam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustaz. Demikian pendengar di Lombok. Selanjutnya di kesempatan berikut dari penelpon kami berikan kesempatan 0218236543 kami sapa. Iya. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Bapak? Dengan Abu Hafsa di Batam. Silakan Pak Abu Hafsa. Ya, mau tanya pada Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa kita sebagai orang Islam tidak boleh mengatakan kafir kecuali hanya Allah yang berhak untuk mengatakan kafir, sedangkan kita beriman kepada Al-Quran. Nah, iya. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Abu Hafsa, barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Iya, dalam muamalah di antara manusia kan juga enggak hikmah kita mengatakan orang kafir, kafir, kamu kafir. Enggak ada hikmah, enggak ada manfaatnya. Kalau memang orang kafir, keyakinan kita bahwa memang dia kafir, orang kafir, kita harus meyakini bahwa dia kafir sesuai dengan nas Al-Qur'an, sesuai dengan nas sunnah. Tapi manggil orang kafir dengan kafir itu tidak hikmah dan tidak ada manfaat sama sekali. Ya panggil namanya, jangan panggil ya kafir. Ya orang tidak mau dipanggil kafir. Ya, ini yang salah. Tidak boleh kita seperti itu. Artinya soal pernyataan tentang kafir jelas ada perkataan itu kafir. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya kita harus katakan bahwa dia kafir dan mati dalam kafir. Harus kita katakan demikian. Sesuai dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tetap mengatakan demikian. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang kafir. Orang yang tidak beriman itu kafir. Jelas nasnya. Jadi pernyataan tentang kafir itu harus kita katakan. Kalimat itu yang tadi disebutkan. Supaya orang gak mengatakan orang kafir itu kafir. Awalnya diganti dengan non-muslim. Lama-kelamaan non-nya hilang. Jadi muslim. Itu maksudnya dia, tujuannya. Artinya semuanya Islam, semuanya baik. Semuanya tujuannya sama ke sorga. Itu maunya mereka begitu. Tapi pernyataan kafir, kalau orang yang tidak beriman kita katakan kafir. Orang tanya, Ustaz, orang yang tidak beriman kepada Allah Rasulullah, katakan apa? Ya jauh kafir. Mau jawab apa lagi? Orang tidak beriman kepada Allah. Agama Yahudi, Nasrani menurut Ustaz sudah diutus Nabi Muhammad SAW, dia gak beriman. Gimana? Kafir. Sesuai dengan asal Quran, kafir. Jadi gak benar perkataan hanya Allah aja. Ya kita menyampaikan kepada umat, supaya umatnya tahu. Yang mana yang mukmin, yang mana yang kafir. Itu harus jelas. Sehingga umat tahu, berada di atas jalan yang benar. Umat ini tahu, ini muslim, ini kafir. Kita mau bedakan gimana? Ini komunitas non-muslim. Dikatakan apa? Ya orang-orang kafir. Kita menyebutkan orang kafir. Tapi panggilan memanggil orang kafir ini enggak benar. Kafir, enggak benar. Di kantor ketemu kafir. Apa manfaatnya? Enggak ada manfaat sama sekali. Ya panggil namanya, kita dakwakan dengan cara yang baik, yang bijak, agar dia masuk dalam agama Islam. Kita enggak memaksa, tapi dakwah tetap jalan. Sebagaimana Nabi SAW, dia di Madinah ada Yahudi. Nabi ajak mereka untuk masuk Islam, tapi mereka enggak mau. Bahkan terus memusuhi Nabi SAW di Madinah itu. Ada orang Yahudi, kafir. Dan Allah menyebutkannya demikian, kafir. Dan Nabi menyebutkan demikian. Bahkan Nabi menyebutkan kepada seorang yang baru masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian Nabi bersabda kepada orang ini, "Idza mararta biqabrin kafirin fabashshirhu binnar." Apabila engkau melewati kuburannya orang kafir, Nabi sebutkan kafir, maka kabarkan bahwa kalian semuanya masuk neraka. Nabi mengatakan apabila engkau melewati kuburan orang kafir, kabarkan kepada mereka bahwa kalian masuk neraka. Hadisnya sahih. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jelas sampai sini? Mungkin satu lagi pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak di Batam, Abu Hafsa, semoga bermanfaat bagi Anda dan kita yang menyimaknya. Silakan satu pertanyaan terakhir, kami masih buka kesempatan dari penelpon 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Dari Ibu Kusaro di Paciran Lamongan. Ya, silakan. Ya. Seperti apakah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, Pak Ustaz? Satu lagi, Pak Ustaz. Ya, mohon satu saja, Ibu. Mohon maaf. Ibu, satu pertanyaan saja ya, karena waktu yang terbatas. Baik, terima kasih Ibu yang berada di Lamongan tadi. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaan tentang siapa aja orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jelas orang Islam. Orang kafir enggak dapat syafaat. Kata Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang syafaat. Artinya orang kafir enggak dapat syafaat sama sekali. Syaratnya Islam. Karena syarat orang untuk masuk surga Islam. Itu perhatikan tuh. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Enggak akan masuk surga kecuali orang muslim. Artinya orang kafir enggak bakal masuk surga selama-lamanya. Itu perhatikan, riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhul jannata illa nafsun muslimah, enggak akan masuk surga kecuali orang Islam. Kalau ada orang Islam masuk surga, meskipun sebelumnya dia masuk neraka. Yang kedua, yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, orang yang bertauhid kepada Allah dengan ikhlas. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika bertanya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Nabi bersabda SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Akhrajahu al-Bukhari. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Itu yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat itu artinya orang yang bertauhid kepada Allah. Yang pertama orang Islam. Yang kedua orang yang bertauhid kepada Allah. Dia mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas. Dia laksanakan dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau dia sebagai orang Islam dan dia bertauhid kepada Allah, tapi sebagai manusia dia berbuat dosa besar. Orang mengucapkan kalimat tauhid, tapi dia masih berbuat dosa besar. Sebagai manusia bisa seperti itu. Sampai akhir hayatnya dia berbuat dosa besar. Nanti di hari kiamat, dia dimasukkan ke neraka dengan sebab dosanya. Tapi diberikan dia syafaat Nabi karena dia mengucapkan kalimat tauhid, diangkat dari neraka. Atau dia mesti masuk neraka karena syafaat, dia enggak masuk neraka. Atau dia sudah masuk ke neraka, diangkat. Dan syafaat ini khusus, untuk perhatikan tentang syafaat ini, keyakinan tentang syafaat ini itu ada pada ahlu sunnah. Ahlul bidah enggak ada syafaat. Yang mengingkari tentang syafaat siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari syafaat karena bagi mereka orang muslim yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini pendapat siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Sesat. Ada di buku ini. Dalam syarah akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan, tidak, orang muslim yang dia mentauhidkan Allah, kemudian dia berbuat dosa besar, dia dimasukkan ke dalam neraka dan dosa besarnya tidak kekal. Tetap dia akan keluar dari neraka, dimasukkan ke sorga. Dengan syafaat ini. Jelas ini? Yang ketiga, di antara yang orang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangannya. yang pokok seperti sholat, puasa dan yang lainnya, akan dapat syafaat dia. Yang keempat, orang yang membaca doa sesudah azan. Doa sudah azan. Allahumma rabba hadhi da'wati tamma was salatil qa'ima ati Muhammadan al wasilatu wal fadila wa ba'athu maqaman mahmula diwata. Kata Nabi, halat lau syafaati yaumil qiyamah. Halal orang yang baca doa itu, halal mendapatkan syafaat kepada kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang banyak selawat. Orang yang banyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang banyak selawat, dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi selawat yang sesuai dengan sunnah. Tapi yang paling pokok adalah tauhid kepada Allah SWT. Itu yang paling pokok. Ya itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kajian ini antum ulangi lagi, dicatat lagi, dibaca bukunya. Karena ini penting, pembahasan tentang Islam, iman, kufur, dan nifak ini penting supaya antum tahu. Karena ini nama-nama syar'i yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang kita wajib mengimaninya, meyakininya, memahami dengan benar, dan kita melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan sunnah, menambah iman kita, menambah keyakinan kita, dan menjauhkan kita dari kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan yang lainnya. Dan kita tetapkan di atas Islam dan sunnah sampai diwafatkan oleh Allah Ta'ala. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته